kan pisan ada kasawa tingta dingin panangan sareng panangan paanto anu gawita si teteh rari imu tembus pisan kan matau parawan di pagesaan teilang kina lam rasa cinta rasa nyata muarek hilang ku mangsa kesaan terhilang kina lamunan ATTS boleh konten atasnya mereka bari pinu pengharapan etake sukan cerisukan sanaos layu kos kundur sanaos surya kos nyari rasa cinta, rasa nyata, muarek hilang ku mangsa. Atete mulai konten, atresna muarek hilang. Bari pinu pangharapan, etake sukan cerisukan. Sanaos layu pos kundur, sanaos surya kos nyari rasa cinta rasa nyata muarek hilang ku mangsa atetes mulai konten atresna muarek hilang bari pinu pangharapan etake sukan cerisukan sanaos layu pos kundur sanaos surya kos nyari